Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian, azakumullahu jami'an, di malam ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, di mana di sini lebih kepada yaitu pembahasan grammar, tata bahasa Arab. Kita masih muraja'ah, mengulang-ulang kembali kaedah-kaedah nahu yang sudah kita pelajari, baik yang ada di jilid pertama maupun di jilid yang kedua serta di jilid yang ketiga ini. Alhamdulillah, jilid ketiga sudah mau rampung. Ini hanya tinggal satu pelajaran, yaitu pelajaran yang ke-14. Di halaman 141 masih di nas ini, yaitu beberapa kaedah yang sudah kita pelajari. Nah, ini sebagaimana beberapa pertemuan lalu, saya akan tanya kepada antum sekalian, nas yang atau kaedah yang ada di nas ini tentu yang sudah kita pelajari, agar kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari betul-betul dikuasai dengan sebaik-baiknya. Baik, fadhil sanesan ya, kita minta pada pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk kembali membaca nas ini, yaitu halaman 151, yaitu al-mudarris, ya, al-mudarris, yaitu ba'da tahiyyati ahlan wa salan wa marhaban udkhul, ya, dan seterusnya. Tafadhal sanesan. Baik, kita berikan kesempatan langsung kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan di 0218236543. Bagi anda yang belum memiliki buku rujukan kita atau pembahasan kita, insyaallah anda bisa melihat di layar televisi kaca televisi anda, halaman 141 dalam pelajaran ke-17. Silakan di 0218236543. Kita buka untuk penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum ya Umma. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana? Umma Abdurrahman di Padang. Oh, taib. Umma Abdurrahman di Padang. Mohon dikeraskan sedikit suaranya. Jazakallah khairah. Okay. Silakan, di halaman 141 ya Umma. Ada sabi'a asyar. Nah, tapi sudah di pertengahan lewat ya. Al-mudarris ba'da radit tahiyyati. Ba'da radit tahiyyati. Iya, dari situ. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Naam. Udkhul wa aghliq al-baba. Naam. Yabdu. Yabdu annaka talibun jadidun. Naam. Masmuka? Wa min aina anta? Naam. Ismi Muhammad ibn William. Wa ana min Kanada. Taib, yakfi. Kemarin sudah saya tanya tentang masalah anak ini. Kita ulang kembali supaya tidak lupa. Kenapa di sini dibaca anna hamzatu anna maftuha wa laysa maksura? Yabdu annaka wa laysa innaka. Karena di pertengahan kalimat. Di pertengahan kalimat. Baik, kalau pertengahan kalimat qala inna atau anna? Oh, itu Kak, karena mau makul itu. Nah, berarti bukan jawabnya masalah pertengahan ya. Iya. Apa jawaban yang tepat ini? Masih ingat? Ini pelajaran cukup lama ini. Iya, sudah lama. Kapan anna? Ini sangat penting sebetulnya. Anna inna. Nah, ini dibaca fathah anna kalau dia pada mauqi fa'il. Yang kedua mauqi maf'ul bi. Kemudian mauqi majrur. Kalau masuk oleh huruf jar, ya mesti apa? Anna dibaca. Tidak bisa inna. Nah, ini mauqi apa di sini? Maf'ul. Yakin? Baik, apakah yabdu itu membutuhkan maf'ul? Masyaallah. Qadarullah, Abdurrahman terputus sambungan teleponnya. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan Muhammad Abdurrahman untuk menyelesaikan jawaban yang sudah dimulai terkait dengan pertanyaan Ustaz, yabdu annaka talibun jadidun. Silakan dihubungkan kembali atau bisa dihubungi kembali di 0218236543. Kami juga berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Baik, kami buka kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Iya. Ahlan wa sahlan fi. Naam, ahlan. Tayib, iqra'i ya Ummu Abdillah. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Ba'da tahiyata. Ba'da tahiyati. Ya. Ba'da raddi ya. Ba'da raddi tahiyati. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Al-Qul wa'aglibil baba. Yabdu annaka talibun jadidun. Masmuk. Min aina anta ismi Muhammad bin Wilyama. Ismi Muhammad bin Wilyama. Ya. Namin Kanada. Taib. Nah, tadi dengar pertanyaannya. Dari punyaan kolak, Ustaz. Enggak. Anna di situ hamzanya maftuhah. Kenapa maftuha hamzah di situ? Kenapa enggak dibaca inna? Tidak didahului dengan kolak. Taib. Tidak didahului dengan kolak. Tidak didahului dengan kolak. Jawaban lain? Bagaimana, Ustaz? Tidak didahului oleh kolak. Taib. Masih ingat pelajarannya? Kenapa dibaca anna di sini? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa di antara wajib fathu hamzati inna kalau inna wasmiya serta khabarnya menempati posisi fa'il. Yang kedua menempati posisi maf'ul bi. Yang ketiga dimasuki oleh huruf jar. Nah, itu jelas dibaca anna, tidak bisa inna. Nah, sekarang ini maudhi apa di sini? Menempati maf'ul bi. Maf'ul bi. Mana fi'il yang butuh maf'ul bi? Yabda. Yabdu. Bada yabdu. Apakah bada yabdu membutuhkan maf'ul bi? Yabdu. Aku melihat. Kok aku di situ, mana? Dia melihat. Hah? Dia kelihatannya engkau. Sesungguhnya engkau talibun siswa yang rajin. Kelihatannya Anda mahasiswa baru. Bahasa baru ya. Iya kan? Kelihatannya bukan melihat. Kelihatannya. Apakah kata-kata kelihatan yabdu bimana yadhar ini butuh objek? Isim ana saat ini. Isim ana. Mana isim ana? Innaka. Anaka. Yang isim ana mana? Tanya itu isim ana. Yang ditanya adalah hamzahnya kenapa fathah? Anna, bukan inna. Ini anna wasmiha wa khabariha ini menempati maudhi apa ini? Tansibu isyama wa tar. Enggak, menempati maudhi apa dia ini? Tadi sudah jelaskan anna dibaca kalau dia dimasuki oleh huruf jar atau dia menempati maf'ul bi atau dia menempati fa'il. Menempati fa'il. Nah itu ini yabdu. Bada yabdu butuh fa'il. Butuh objek. Yabdu terlihat. Apa yang terlihat? Nah. Annaka talibun. Itulah annaka talibun jadid. Itulah maudu itu maudu fa'il. Fa'il. Iya. Makanya apa? Anna wasmiha wa khabariha fi mahali raf'in fa'il liyabdu. Itu sebagai fa'il liyabdu. Oh iya, iya. Mafhum? Ya, insya Allah, Ustaz. Ya, itu dia. Makanya dibaca anna. Tidak bisa dibaca inna. Menempati fa'il. Iya. Araftu annaka. Nah, kenapa anna di sini? Maf'ul. Ah, sebagai maudu maf'ul bih. Maf'ul bih. Araftu annaka talibun jadid. Berarti apa? Itu menempati apa? Maf'ul bi, makanya anna. Ya. Mafhum? Ya, insya Allah. Baik. Jadid sebagai apa? Na'at. Na'at. Mana isim anna? Isim anna ka, Ustaz. Al-kaf. Bukan ka, dibaca al-kaf. Hasta. Kalau satu huruf, sebutkan namanya. Hasta. Al-kaf. Nah, ini huruf kaf, namanya al-kaf. Ya. Baik, mas muka. Jumlah apa ini? Ismiyah. Ismiyah mana mubtada mana khabar? Khabarnya ma. Khabarnya ma. Ma itu huruf atau isim? Isim istifham. Mubtadanya mana? Ismuka. Ismu ya itu mubtadanya. Kafnya mudhaf ilaih. Kenapa dulu kan khabarnya? Karena isim istifham itu. Isim istifham betul. Iya. Wa min aina anta? Jumlah apa ini? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtadanya? Anta. Anta. Khabarnya? Aina. Min aina. Aina. Iya. Shibhul jumlah jar dan majrur. Jar majrur. Iya. Ta ismi Muhammad ibn Wil. William. Ta William ini sebagai apa di sini? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Majrur. Apa tanda jar di sini? Kasroh tapi ini karena nasarof saja. Nah ya fathah ya bukan kasroh. Tanda jarnya fathah. Ya niabatan al kasroh. Kenapa? Li'annahu ismul ladzi la yansarif. Apa illatnya? Kenapa enggak boleh bertanwin dia? Illatnya apa? Isim alam Ustaz. Isim alam alamiah yang kedua? Iya. Iya, kalau isim alam, alam itu mesti ada dua ilat. Pertama alamnya, yang kedua? William, nama apa William ini? Nama Arab itu bukan? Bukan, iya Ajam. Bukan, berarti apa? Ajam, berarti Ujma. Iya, berarti apa? Ujma, atau Ajamiyah, Ajam. Ajamiyah. Itu ilatnya, jadi alamiah, yang kedua Ujma. Ajam. Ajam ya. Makanya tidak boleh tanwin. Wa ana min Kanada. Jumlah apa ini? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Ana. Ana. Khabarnya? Kanada min Kanada. Kenapa? Bentuk apa khabarnya? Sibuhul jumlah. Sibuhul jumlah jar majrur. Coba di-i'rab kenapa kalimat ini? Ana min Kanada. Ana mubtada. Terus. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Terus. Mabniun ala sukun. Sukun. Terus. Fi mahalli raf'in. Raf'in. Itu diingat. Setiap isim yang mabni, i'rabnya mahal. Ya, i'rabnya mahal. Kalau dia mu'rab langsungnya marfu'un wa lam tarfi'i kan gitu. Tapi kalau dia mabni i'rabnya mahal fi mahalli raf'in. Ya. Kenapa fi mahalli rafa'? Karena sebagai mubtada. Kalau sebagai maf'ul fi mahalli nasbin kan itu. Kalau dia sebagai mudhaf ilaih fi mahalli jarrin. Karena majrur. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Baik. Jayid, terus min Kanada. Min harfu jar. Harfu jarin. Baik. Kanada. Khobar. Kenapa khobar? Ada khobar. Min Kanada majrur dengan min. Ya, i'rab. Coba i'rab kan. I'rab. Kanada ismun. Ismun majrurun bimin. Iya. Terus? Alamatu jari. Iya. Fi mahalin. Oh, alamatu jari apa? Di bahasa Arab. Kenapa fi mahalli jar? Karena itu kan bukan isim mabni. Kasrah. Fi mahalli jarin. Enggak ada fi mahalli jar. Afan, kalau yang mahalli jar itu, kalau i'rab mahal itu kalau dia mabni. Itu mabni. Ini majrur. Bahasa Arab itu. Lah, dengar dulu. Iya. Itu kalau isim mabni baru i'rabnya mahal. Tapi isim mu'rab bukan i'rabnya bukan mahal langsung. Enggak ada fi mahali jar, tidak ada fi mahali rafa. Ya. Karena dia mu'rab. Mu'rab. Ya, Kanada ini termasuk isim mu'rab, bukan mabni. Mabni itu isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Iya kan, isim istifham, isim syartiyah. Itu yang isim mabni. Isim mausul. Selain itu isimnya mu'rab. Ati mu'rab. Bisa berubah. Berubah. Nah, terkadang perubahannya ada yang nampak. Nampak. Hati nampak? Jelas ya? Kalau yang di akhirnya bukan huruf ilat. Seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya kan? Kitabun, Kitaban, Kitabin. Al-Kitabu, Al-Kitaba, Al-Kitabi. Umaru, Umara. Itu kan berubah kan? Umaru, Umara. Walaupun dia tidak bertanwin, tetap dia mu'rab. Nah, ada yang tidak nampak perubahannya, seperti Musa di akhir alif. Nah, itu perubahannya tidak nampak, tapi hakikatnya dia berubah, tergantung muqi i'rabnya. Kalau dia mubtada, berarti dia marfu. Kalau dia maf'ul, berarti dia mansub. Kalau dia mudhaf ilaih, berarti dia majrur. Cuma tanda rafa', tanda fathah, tanda dhammahnya, fathahnya, dan kasrahnya tidak nampak. Kenapa enggak nampak? Karena huruf alif enggak bisa dikisiharakan. Nah ini, Kanada itu kan alif di ujung kan? Iya, kan. Nah, coba bagaimana mi'rab Kanada ini? Ismun majrur bimin. Ismun majrurun bimin. Terus? Wa ala alamatu jarihi wa ala muqaddaratun kasratun muqaddaratun alal ala alif alif terus mana'a manali min zuhuriha zuhuriha at-ta'adzur at-ta'adzur li'annahu isim apa itu isim naqis kok nakis maksur maksur maksur yakin itu tanda jarnya kasra muqaddara apakah isim Kanada ini sama dengan kata isim Musa Kanada itu termasuk mamat mengasaraf bangsanya. Nah inilah harus diperhatikan iya kan. Nah, betul. Kanada ini termasuk ismul ladzi la yansarif. Kenapa? Apa ilatnya? Ilatnya apa? Isim alam. Alam, karena nama negara itu alam. Yang kedua? Ajam. Ajam, iya. Iya, jadi bukan isim munsarif ya. Jadi isim ghairu munsarif, isim enggak boleh tanwin. Nah. Cuma di huruf akhirnya tidak bisa kasih harakat. Paham ini? Okay. Ya, sama seperti ana min Misra kan? Misra, iya. Ya kan ana min Misra, enggak ada Misri. Iya. Ya kan ana min Misra, Kenapa misra itu termasuk ismul ladzi la yansarif? Jadi bagaimana i'rab wa ana min misra? Misra ismun majrurun bi min wa alamatu jarhi fathatun. Nah, cuma fathahnya bagaimana? Zahiratun. Nampak. Kena bisa diharakatkan kan misra di akhir. Sementara Kanada ini tidak bisa dinampakkan fathahnya. Jadi tanda kasranya tanda jarnya bukan kasrah tapi fathah. Kena ismul ladzi sarif. Jadi Kanada ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi fathatun muqaddaratun alal alif. Ya. Mana'a min zuhuriha kenapa? At-ta'adzur li'annahu ismun maksurun. Ismun maksur ghairu munsarif. Iya, ghairu munsarif. Atau ismun ladzi munsarif. Iya, mafhum? Iya, Ustaz. Iya. Tapi terjemahnya bagaimana? Belum selesai itu i'rabnya. Kenapa? Belum ada khabar ana tadi. Ana itu kan mubtada. Iya, Ustaz. Jadi wa syibhul jumlah al-jaru wal majrur naam fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya itulah apa basi i'rab, ya jar majrur, ya wa syibhul jumlah al-jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada, ya jar majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya. Sibu jumlah. Nah. Jar majrur. Al jar wal majrur. Al jar wal majrur. Di mahal nafain. Khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Jazakillah khair kepada Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari uraian dan penjelasan kaidah, terutama terkait dengan yabdu annaka talibun jadidun. Ya, ada beberapa sebab di fathahnya anna saja, hamzah anna itu, yaitu mauqif fa'il dan maf'ulun bih, dan satu pada posisi majrur. Majrur. Ya, silakan. Baik. Diulang kembali, buka kembali jilid yang kedua, ya. Nah, baik. Ya. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di belakang Ummu Abdillah untuk pembacaan nas selanjutnya dan uraian kaidah dari nas tersebut. Silakan di 021-823-6543 sebagai murojaah juga untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan di jilid pertama dan kedua. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Ula Banyuwangi. Oh, tapi masya Allah, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, kamu ya. Baik, silakan satu. Nah, tafadhali ya Al-Mudaris, naam. Al-Mukarif tafadhal wa jilis una. Naam. Ahaditsu ahdin bil islami anta. Naam. Alhamdulillah illazi atana lil islami. Naam. Mata samta ya akhi karima. Iya. Terus. Aslam tu ama alfin watis aminatin wa wahidin wa samanina. Ya. Bittakwi min milati. Taib, ahsan, barakallah. Taib, kemudian. Ahadisu ahdin bil islami anta. Ay jumlah ini. Jumlah apa? Jumlah ismiah. Taib ismiah. Mana mubtada, mana khabar? Anta mubtada. Khabar? Hati su'ahsin di Islam. Saib, ahsan, jayid. Anta itu mubtada. Kena dia dhamir ya. itu mubtada. Mubtada muakhar. Asalnya apa? Anta hadithu ahdin. Islam. Islam. Tapi khabarnya dulukan itu boleh. Apalagi kena penekannya ada tentang masalah khabarnya, maka dulukan khabarnya. Kena yang ditekankan masalah pertanyaan tentang hadisnya, bukan antanya. Maka dulukan khabarnya. Ahadithu ahdin bil islami anta. Bagaimana cara mengi'rab itu? Menguraikan jabatan kata. Ahadith. Iya. Harfu istifham. Jayid, sahih, harfu istifham. Sahih. Mabni ala fathi. Sahih, naam. Hadithu khabar muqaddam. Jayid. Marfu'un. Iya. Wa alamatu rafa'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Jayid. Wa huwa mudhaf. Jayid. Ahdin mudhafun ilaih. Naam. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Naam. Al-ba'u harfu jarrin mabniyun ala kasri. Iya. Al-islami ismun majrurun bil ba'i. Iya. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Iya. Anta dhamirun munfasilun. Iya. Mabniyun ala al-fathi. Fi mahalli rafin mubtada'un. Muakhar. Iya. Mubtada'un muakhar. Jayid. Naam. Kemudian, na'am, saya tanya, na'am ini, apakah ini jumlah? Mufidah? Na'am. Nah, gitu ya, na'am. Iya, jawabnya na'am. Apakah ini jumlah mufidah? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Kalau jumlah mufidah, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada', mana khabar? Na'am. Mubtada. Na'am mubtada. Taib, na'am ini isim atau apa? Taib, na'am ini isim atau apa? Isim. Isim? Yakin? Isim. Atau apa isim fi'il? Kemudian saya tanya, la. Ada dijawab kan? Ada dua kan? Kalau tidak imma na'am wa imma la. Ada dua kan? Kalau tidak imma na'am wa imma la. Taib. Al-jawab imma na'am wa imma la. Tay ana as'al la itu isim atau fi'il? La. Tay ana as'al la itu isim atau fi'il? La. Ini na'am. Ana as'al la itu isim atau fi'il? Ana as'al la itu isim atau fi'il? Ana as'al la itu isim atau fi'il? La itu wala isim wala fi'il. Harfun. Oh ya, harfun. Harfun nafiza. Tak kadalika na'am. Na'am itu harfun. Harful jawab. Iya, iya, na'am, na'am. Na'am itu harful jawab. Bukan isim, bukan fi'il. Jadi ini jumlah apa ini? Jumlah itu bukan? Berarti la mahala mina irab. Iya, la mahala irab. Tapi saya tanya ini jumlah atau bukan? Berarti bukan. Bukan, kalau bukan berarti enggak bisa dipahami. Tapi bisa dipahami. Bisa dipahami kan? Kalau paham berarti itu jumlah. Berarti na'am. Nah, ini namanya apa? Hadful mubtada wal khabar. Hadful mubtada wal khabar. Iya. Jadi terkadang mubtada dibuang. Terkadang mubtada ada, khabarnya dibuang. Terkadang kedua-duanya dibuang. Nah, termasuk na'am ini. Nah, termasuk na'am ini dibuang. Jadi mubtada khabar dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum dari pertanyaan. Tapi masalan, anta talibun? Na'am. Ketika na'am, iya, iya apa itu? Na'am, ana talibun. Ada jawabnya apa? Ana talibun itu dibuang ananya, tidak dinam, tidak disebutkan. Kenapa? Maklum. Justru itu bahasa lebih bagus. Bolehkah nampak dinampakkan? Boleh. Hal anta talibun? Na'am, ana talib. Ya. Ya, itu jawab sempurna. Atau jawabannya apa? Nama bahasa Inggris kamu apa? Kalau enggak salah, question tag ya. Kalau tidak salah question tag itu. Kalau tidak itu sudah lama ya. Saya lupa saya bahasa Inggris. Itu jawab singkat itu. Nah, jawab singkat. Na'am. Iya. Na'am. Jadi na'amnya apa? Na'am ana hadithu ahdin bil Islam. Itu jawab lengkapnya. Ahadithu ahdin bil Islam anta? Na'am. Ana hadithu ahdin bil Islam. Jadi kata itu dibuang karena maklum dari pertanyaan. Jadi na'am itu ada kalimat sempurna jumlah ismiyah. Ya. Jadi itu sendiri. Jadi itu harful jawab. Harful jawab. La mahalla lahu min al-i'rab, sahih. Enggak ada kedudukan dalam i'rab itu, hanya huruf jawab. Adapun takdirnya tergantung pertanyaannya. Bisa dia jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Iya kan? Iya. Iya. Taib masalan asafarta ila Makkah. Asafarta ila Makkah. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Lalu jawab na'am. Na'am safar. Nah, berarti apa? Jumlah apa itu na'am? Jumlah fi'liyah. Dari mana itu jumlah fi'liyah? Dari pertanyaan. Dari pertanyaan. Nah, takdirnya apa? Na'am safartu ila Makkah. Ila Makkah. Nah, ini harus diketahui ya. Ya. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu grammarnya cukup luas ya. Makin dibuang, makin tinggi sasrahnya. Makin tinggi nilainya. Oh iya betul, makin tinggi nilainya. Ya. Tapi tidak asal dibuang. Iya. Ya, ada aturannya. Ada aturan, betul. Taib, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Taib, jumlah apa ini? Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ha? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mana mubtada'nya? Alhamdulillah. Alhamdu. Betul. Khabarnya mana? Lillahi. Lillahi. Alladzi sebagai apa? Alladzi isim mausul. Itu bentuk isim ya, isim mausul betul siwa. Tapi yang ditanya mauqi i'rabnya sebagai apa di siwa? Tapi yang ditanya mauqi i'rabnya sebagai apa di siwa? Tapi yang ditanya na'at betul. Iya, na'at. Karena iya. Man'udnya lafzul Allah itu kan ma'rifah ya. Iya. Makanya kalau alladzi itu sebagai na'at, isim mausul sebagai na'at, pasti sebelumnya apa? Ma'rifah. Iya. Itu jelas. Baik, sila isim mausul membutuhkan apa? Membutuhkan silah mausul. Silah mausul. Yang kedua? Membutuhkan. Karena ada dua kan? A'id. A'id. Iya, membutuhkan a'id. Itu dhamir yang kembali isim mausul. Sekarang pertanyaannya, mana silah mausul? Silah mausulnya. Silah mausulnya. Hadana. Hadana. Bentuk apa dia? Bentuk jumlah fi'liyah. Jaid. Jadi silatul mausul itu ada kalanya jumlah fi'liyah, ada kalanya jumlah fi'liyah. Ismiyah. Ada kalanya syibhul jumlah, jar majrur dan dzaraf. Ya. Kemudian di sini mana a'idnya? Kembali pada isim mausul. A'idnya dhamir. Kembali pada isim mausul. Dhamir mustatir katiru Hua. Pada kata apa itu hua itu? Hada. Hada ya, okay. Sebagai fa'il kan? Sebagai fa'il kembali kepada hua kembali kepada alladzi. Alladzi itu maksud Allah. Iya. Alladzi hadana. Jadi alladzi ini kembali pada apa? Hua kembali pada alladzi. Alladzi ini adalah na'at dari kata Allah. Jadi maksudnya adalah Allah. Baik. Ahsan. Nah, ini sebagai apa? Nah, sebagai apa? Maf'ul bih. Coba tolak i'rabkan hadana itu. Bagaimana mengi'rabkan? Hada fi'lun madin. Iya. Mabniyun. Alal fathatil muqaddarah. Alal fathah atau alal fathah. Mabni al fathah atau mabni al sukun? Fathah. Dari mana tahu fathah? Fathah. Dari mana tahu fathah? Huruf fi'lun madin fathah. Fi'lun madin fathah. Tapi ada na itu. Nanya maf'ul. Maf'ul bi. Kalau dia fa'il? Maf'ul bi. Kalau dia fa'il? Hadaina. Hadaina. Ya, kalau fa'il kan hadaina. Hadaina. Bukan hadana. Bukan, kalau hadana nanya iya. Maf'ul bi. Taib. Nanya maf'ul, maf'ul bi, sahih. Taib, kemudian selanjutnya mata aslamta ya akhil karim. Akhil karim. Baik, tolong i'rabkan kata akhi. Akhi. Akhi munada. Iya. Terus mansubun. Wa alamatu nasbihi. Fathah. Muqaddarah. Fathah Mukhtaroh alal alal alal harful mahzufi qabla ya'il mutakalli. Ala harful mahzuf. Apa huruf apa yang dibuang situ? Aku. Hah? Aku. Oh, aku. Alif. Kalau tidak dengan ya mutakallim, aku. Akhan. Mutakallim. Akhan. Mutakallim. Akhun, akhan, sah? Akhun, akhun. Huruf akhir huruf kha, kan? Saya akhun yang termasuk Asmaul Khamsah. Oh, Asmaul Khamsah. Asalkan tidak mutlak pada ya mutakallim. Oh iya. Nah, berarti bukan Asmaul Khamsah kan? Iya, berarti bukan Asmaul Khamsah. Iya. Iya, jadi tidak ada huruf dibuang di situ. Iya. Masih ingatkah meng-i'rab isim yang mudhaf pada ya mutakallim? Berarti yang mansubun. Terus wa alam tunasbihi. Tapi wa alam tunasbihi fathatun. Fathatun. Lai fathatun muqaddarah. Muqaddaratun. Al-Allah. Jadi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, itu cara mi'rabnya. Jadi akhi itu adalah ism apa munada mansub. Dari mana tahu mansub? Karena dia mudhaf ya. Iya. Karena kalau munada mudhaf itu mansub. Akhi munada munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Apa sebelum ya mutakallim? Huruf kha. Iya. Asalnya ya akhai. Kan gitu kan? Iya. Ya akhai. Tapi tidak bisa difathahkan. Kenapa ya mutakallim menghendaki kasrah? Karena ya tunasibu kasrah, maka dikasrahkan dia. Ya akhi. Berarti fathahnya ditakdirkan ala ma qabla mutakallim. Kemudian iya, mana amin zuhuriha, terhalang menampakkannya itu akhai, enggak bisa akhai. Kenapa? Istighalu mahalli harakatil munasibah. Iya, mahalli harakatil munasibah, disibukkan oleh harakat yang sesuai. Apa itu? Harakat kasrah. Iya. Harakat kasrah itu yang menyibukkan sehingga kha tidak bisa difathahkan. Iya. Jadi munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha al-ishtighalu bi harakatil munasibah wa hiya al-ya. Afan wa hiya al-kasrah. Naam. Wa huwa mudhaf. Terus al-ya. Al-ya'u dhamirun muttasilun. Naam. Bi al-sukun fi mahalli jarin mudhaf au al-ya'u ya'ul mutakallim dhamirun na'am muttasilun mabni 'ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Ahsan. Al-karim sebagai apa? Al-karima. Al-karima atau al-karimi? Al-karima. Kenapa al-karima ni? Na'at maksudnya mansub. Nah, jadi na'at bagi kata akhi, bukan na'at bagi kata ya. Ya. Ya. Ya betul, al-karim mansub. Baik, ya. Ahsan, barakallahu fik. Subhanallah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, cukup menguasai kaidah dia. Ya. Tinggal diulang-ulang aja. Biar lebih mantap. Ya, jazakallahu khair pada pendengar kita di Banyuwangi. Ya. Barakallahu fikum dan jazakallahu khair atas interaksinya. Alhamdulillah. Ya. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Halaman 142 dari pembahasan jilid ke-3 di pelajaran ke-17. Kami terima untuk penelpon selanjutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Naam Ustaz. Ahlan ya akhi, barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Fadhil ya akhi al-karim. Iqra safa allati ba'daha. Halaman selanjutnya. Muhammad. Naam sahih Muhammad. Asamtu ama alfin wa tis'amiatun. A'id. Naam. Asamtu ama alfin. Alfin. Wa tis'amiatun. Kenapa wa tis'ah? Kenapa mansub? Kenapa tis'i? Kenapa majrur, Ustaz? Ya jelas majrur oleh tis'i itu majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia sudah ama harus majrur semua, Ustaz. Majrur semuanya? Iya. Kenapa majrur semuanya? Sebentar. Tapi ada saya tulis lah ya. Saya tulis ya. Tis'i ya. Tapi tadi apa? Ama. Ama alfin. Alfin. Wa tis'imiatin. Wa tis'in. Tis'imiatin. Wa tis'imiatin. Kenapa tis'i ini maktuf? Maktuf kepada alfin. Paham ini? Nah. Jadi tulisnya boleh disambung. Iya. Kalau mau dipisah ini wa tis'i. Oh, iya kan? Mi'atin. Iya. Tapi umumnya dipakai apa? Disambung, karena hurufnya bisa disambung. Iya. Wa tis'i mi'atin. Kemudian wa tis'i mi'atin. Kemudian wa wahidin. Wa wahidin. Wahidin. Nah. Kemudian wa wasamanin. Wasamanun? Wasamanin. Kenapa pakai waw? Wahidin. Kenapa? Kenapa pakai waw? Kenapa? Waw itu marfu atau mansu atau majrur? Waw. Ada samanun, ada samanina, samanuna. Samanina. Nah, jangan pakai samanun. Nanti salah kaidahnya. Wasamanin. Ya, wasamanin. Nah, sekarang tinggal apa? Pembahasannya. Tinggal pembahasannya. Saya mau tanya ini. Ya siap ditanyakan? Baik. Ini al-ama alfin, ya kan? Ini kenapa alfin? Ini kenapa alfin? Ama alfin, alfin karena dia mudhaf ilaih dari mudhaf ilaih. Berarti apa? Ini kata am mudhaf kepada alfin. Ini kata. Iya. Gabung. Alfin. Ama alfin. Paham? Paham. Iya. Terus, kemudian watis'i. Kenapa tis'i? Watis'i karena ataf kepada alfin. Ah, ini ataf. Hubungkan ke sini. Karena ini majrur, maka dia majrur. Iya kan? Taib. Pertanyaan selanjutnya, kenapa enggak tanwin watis'in? Kenapa, Ustaz? Kenapa enggak tis'in? Kenapa tis'i? Karena dia mudhaf dari mi'atin. Oh betul, mudhaf ini mudhaf. Ya kalau mutulis pisah ini jadinya tis'i mi'atin. Iya. Nah ini mudhaf kepada mi'atin, makanya apa? Tidak boleh bertanwin. Ini mudhaf kesini. Iya. Mudhaf ilainya apa? Majrur. Majrur. Taib. Kemudian kenapa wahidin? Majrur. Wa wahidin majrur karena ataf lagi. Ataf. Mana huruf atafnya? Ini waw. Ini huruf waw. Ini juga waw. Ya, huruf atafnya. Ataf kemana ini? Kepada alfin. Iya. Semuanya ataf ke sini. Iya, maksudnya. Ya, ini ma'tuf alainya. Iya. Karena majrur, maka dia majrur. Terus? Wasamanin. Kenapa enggak samanun? Dia tetap. Hah? Enggak. Kenapa? Enggak. Majur juga. Iya, majur yang ma'tuf juga dia. Nih. Iya, makanya apa? Tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya iya. Iya. Kenapa? Karena dia jama' mudzakkar salim. Jama' masa jama' mudzakkar salim? Bukan jama' mudzakkar salim. Ini mulhaq namanya. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa mulhaq? Karena ini enggak berakal. Iya, kalau kumudzakkar salim itu harus berakal dia. Muslimun, apakah menunjukkan orang atau dia menunjukkan profesi kan? ya muwazzafun, itu menunjukkan apa, berakal. Yang kedua menunjukkan laki-laki. Ya, ini katakan mulhaq. Yang kemudian ada, kemudian apalagi lahu mufrad, ada mufradnya. Ini sudah tidak berakal. Kenapa? Yang kedua tidak ada mufradnya. Samaan ini adalah bilangan khusus. Ya. Kalau jamak sekali sama ada mufradnya, mu'minuna asalnya mu'min. Kalau samanin bukan samanun mufradnya. Ini samanun, ya samanun. Apa? Bilang tersendiri. Ya. Nah ini dia, kenapa dia pakai ya? Kena atafnya kepada kasrah, maka dia majrur. Karena jarnya ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, aslamtu ama. Ama, aslamtu ama. Kenapa fathah ini? Dia sebagai zarf, zarf zaman. Mansub atau bukan ini? Mansub. Mansub, iya, zarf zaman, sahih. Aslamtu ama ay aslamtu fi ami, ya kan? Dharab itu kalau dia mengandung makna fi, ya. Betul. Bitaqwimil biladi. Biladi, miladi sebagai apa ini? Bitaqwimil miladi, miladi sebagai na'at dari ya, na'at untuk kata at-taqwimi, miladi. Iya. Kena ya ini. Ya ini adalah karena milad itu bukan kata sifat, ketika dijadikan na'at harus pakai ya'un nisbah. Ya'un Islam itu bukan kata sifat, itu masdar. Ketika dijadikan sifat harus pakai ya'un nisbah. Namanya isim man, jadi isim mansub dia. Bukan sad ya, sin, isim mansub. Jadi islamiyun, dinun islamiyun, ya-nya tasydid. Demikian juga nisbah pada milad. Milad ini kan masdar. Jadi miladiyun. Nah, jadi bitaqwimil miladiyyi. Miladiyyi. Iya. Ahsan. Kemudian baca selanjutnya. Aslama abawaka. Abawaka. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yakin. Yakin. Yakin ya? Yakin. Iya. Mana fi'ilnya? Aslama. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa timbangannya? Wazannya. Af'ala. Taib. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sulasi mazid. Iya. Taib. Fa'ilnya? Fa'ilnya. Abawaka. Taib. Coba i'rab itu. Jumlah itu. Hamzah. Ya. Alif ke Hamzah ya. Ya Hamzah tu Hamzah istifham. Harfu. Ya. Harfu istifham. Harfu istifham ya. Mabniun ala sukun. Ya. Ta mahalalahu. Kenapa mabni ala sukun? Ya. Kenapa mabni ala sukun? Mabni sukun enggak bisa baca itu. Mabniun ala al-fathi. Naam, mabni al-fathi. Naam. La ma'ala lahu min al-i'rab. Iya. Enggak ada jabatan kata dalam kalimat ya. Hanya kata tanya. Terus aslama. Aslama. Fi'lu madhin. Iya. Mabniun ala al-fathi. Naam. Terus Fi'm apa? Selesai kan? Selesai. Kenapa fi mahal? Iya. Dia hanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'ilul madhi mabla fathah. Iya. Nah. Terus abawak. Abawak. Fa'ilun. Iya. Fa'il. Terus. Fa'ilun. Marfu'un. Iya. Walamat rafi. Iya. Walamat rafi. Alifu. Walamat rafi al-alif. Al-alif. Betul ini. Bukan asmaul khamsah ini. Fa'ilun. Nah, coba fa'ilun. Marfu'un. Nah. Wa alamat huruf di al-alif di annahu ismul musanna. Oh, musanna. Bukan asmal khamsah wawnya itu. Bukan. Bukan. Iya. Jadi apa? Musanna. Tanda musanna. Iya. Bukan asmal khamsah ya? Iya. Iya. Kenapa enggak asmal khamsah? Iya. Karena dia jamak, bukan mufrad. Kok jamak? Karena dia musanna. Iya. Kemudian musanna yang kedua apa? Ya, jamak. Jadi asmaul khamsah itu kalau dia isim mufrad. Iya. Ismu abuka. Iya, ini musanna. Jadi bukan asmaul khamsah. I'rabnya musanna. Taib. Waw ini waw apa ini? Di sini? Waw asli. Waw asli. Iya, karena abun itu asalnya abawun. Bun, iya. Iya, abawun itu asalnya. Karena waw itu berat diucapkan maka dibuang. Jadi jadilah abun. Iya. Ketika musanna kembali huruf aslinya. Jadi abawaka. Abawani, abawaini. Taib. Jadi marfu ala terfi alif li anahu musanna. Terus? Sana. Wahua? Wahua mudaf. Mudaf. Terus? Al-kaf. Al-kaf. Mudafun ilaihi. Kaf. Ya. Damirun. Boleh, boleh. Boleh maqa irab disebutkan dulu. Al-kaf mudafun ilaihi. Damirun. Damirun mutafilun. Ya. Imahal. Mabniyun alal. Mabniyun alal. Fathah. Alal fatih. Nah, fi mahali jarin. Ya, tapi kalau mauqi i'rab enggak disebutkan di awal, maka disebutkan di akhir. Jadi al-kaf dhamirun muttasilun mabni 'alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Nah, boleh kedua-duanya. Boleh sebutkan mauqi i'rab pertama atau diakhirkan. Ahsan barakallahu fik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Abu Irfan di Bandung. Alhamdulillah dapat menguraikan kedudukan dan juga jabatan kalimat yang tadi kita simak bersama sampai pada perkataan aslama abawaka. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Abu Irfan di 0218236543. Masih terdapat dinas yang sama tentunya di halaman 142 bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Baik, Ustaz. Naam. Baik, tafadhali. Naam. Muhammad. Muhammad. Naam. Ma yuslim abi. Hadahullahu. Naam. Amma ummi faaslamat walhamdulillah. Mada ya'malu abuk? Naam. Huwa mudiru muthadin. Ha'a khitab al-mudir. Yakfi. Taib. Ini yuslim. Ini fi'il mudhari mansub atau marfu ini? Majzum. Kenapa majzum dia? Ada huruf jazm. Huruf jazm. Mana itu? Ada huruf jazm. Mana itu? Lamma, Ustaz. Lamma. Iya. Lamma itu apa? Huruf jazm. Iya. Lam lamma. Huruf jazm. Baik. Abi sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Coba i'rabkan. Tadi sudah ada contoh mi'rabkan isim yang mudhaf ada ya mutakallim. Kalau tadi mansub, sekarang apa? Marfu kan? Karena marfu, fa'il itu marfu. Nah, sekarang coba i'rabkan. Bagaimana, Abi? Dari lama yang tadi. Baik, silakan. Lama hasil jazim. Naam. Mabniun ala sukun. Naam. Yuslim fi'lun mudhari'un majzumun wa alamati jazmi majzumun bilamma bilamma wa alamati jazmi as-sukun. Naam. Abi. Naam. Fa'ilun marfu'un wa alamati raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya in takallim man amil duriha al-istighal bi harakatin nasibatin. Iya, betul. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Iya. Terus al-ya. Al-ya. Ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim. Dhamirun. Dhamirun muttasilun ala mabniyun. Mabniyun ala ala sukun ya. Ala sukun. Di mahali jadim mudafun ilaih. Ula mudafun ilaih. Taib. Taib. Hadahullah. hadahu Allah jumlah fi'liyah. Ya, coba i'rabkan. Hada fi mali mabniun 'ala al-fathi. Al-ha, al-ha'u dhamir mutasilin mabniun 'ala dhammi fi mahalli naf'in maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam ya. Ini kenapa dulukan maf'ul bih-nya? Karena maf'ulnya bentuknya domir. Damir. Domir mutasil. Mutasil, terus? Domir mutasil, terus? Yeah. Damir mutasil aja? Damir mutasil aja? Damir mutasil aja? Nah, ini ada jawaban lagi. Belum sempurna. Ini mendulukan maf'ul atas fa'il. Ya kan, mana fa'ilnya? Allah. Jadi kenapa dulukan ini wajib? Termasuk wajib dulukan. Kenapa? Ada terhasil. Maksudnya sebagai al-hasr, pembatas. Bukan. Iya. Ini ke pertama karena maf'ulnya dhamir muttasil. Yang kedua fa'ilnya isim zahir. Nah, itu penting sekali karena fa'ilnya isim zahir. Tapi kalau fa'ilnya isim dhamir, maka fa'ilnya dulukan. Ya. Masalah apa? Hadaituhu. Ya kan? Hadaituhu. Tah dulu fa'il dulu. Hadaituhu. Paham? Enggak bisa hadahu tu. Ya, karena fa'ilnya isim zahir, sementara dhamirnya maf'ulnya dhamir muttasil, maka dulukan dhamir muttasil. Nah itu dia, hadahullah. Jadi jawabnya apa? Nah, karena maf'ulnya dhamir muttasil, sedangkan fa'ilnya isim zahir. Fa'ilnya isim zahir. Hadahullah. Baik, selanjutnya. Fa amma ummi, amma ini ada huruf tafsil ya, harfu tafsil ini belum pernah diajarkan ya. Iya. Ya, amma ini adalah harfu tafsil, huruf untuk menafsilkan, menguraikan. Tadi kan dikatakan abi kan, ayahku kan, lamma yuslim abi. Nah, amma ummi, adapun ibuku, hanya harfu tafsil namanya. Jadi butuh jawabnya pakai fa, makanya amma fa aslamat, amma ummi fa aslamat. Ummi sebagai apa di sini? Ummi sebagai apa di sini? Nah, ini jumlah ismiyah sebagai mubtada, khabarnya mana? Aslamat, itu khabarnya. Cuma khabarnya dimasuki oleh fa. Kenapa fa? Karena ada amma di awal harfu tafsil. Fa-nya fa'ul jawab gitu. Iya, fa'ul jawab. Jawab daripada amma. Amma itu butuhkan jawab. Itu fa, pakai fa. Baik, itu dia karena belum dipelajari ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah huwa mudiru mutahafin ha'a khitab al-mudiri. Coba di'irabkan ha'a khitab al-mudiri. Ha'a fi'lun mawin. Fi'lun amri. Ha'a? Ha'a ini apa ini? Bentuk apa ini? Ini baru termasuk baru kita pelajari di kitab ini halaman 130. Halaman 130. H U H A. 130 ya Ustaz. 130. 130. Iya, coba dibuka kembali. 30. Iya, coba dibuka kembali. H U. Perhatikan itu. Ha i'lanan. Kemudian ha al-kitaba ya Ali. Ha il-kitaba ya Amina. Ha a. Itu apa itu? Iya. Itu apa itu? Jadi ha a. Iya. Dimana khud. Dimana khud. Berarti apa? Isim ismu fi'il namanya. Isim fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Jadi ha itu ismu fi'il amrin. Di mana khud? Ismu fi'il amrin. Ya. Di mana khud? Mafhum? Iya. Mafhum? Jadi ha itu ismu fi'il amrin mabni al-fathah. Ismu fi'il amrin. Ya. Baik, makanya khitabah kena mansub. Dia sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi dari kata, untuk kata ha. Ya, itu di, bisa diulang kembali ya. Taib ahsan barakallahu fik. Kalau ana ya rab sebentar baca boleh. Taib silakan. Ha isim ismu fi'il amr. Fi'il amr. Nah. Abi mabniun al fathhi. Ala al fath. Naam. Khitaba maf'ul wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu. Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Anta ya anta. Iya. Anta. Ya kalau dia anti hai kasrah hamzanya hai khitab al mudir. Ya, ini ha. Ya, khitab maf'ulun bi. Naam. Mansubun. Alamat nafi fathatun zahiratun di akhiri wa huwa mudhaf. Iya. Al mudir mudhafun ilaihi majrurun alamat jarhi fathatun zahiratun di akhiri. Naam, itulah dia. Ahsan, masyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Ummu Fatimah di Bekasi, alhamdulillah telah menjawab dan menguraikan jabatan-jabatan kalimat dalam pembahasan i'rab, dan ada kalimat ha'a khitab al-mudir, dan ha'a itu isim fi'il. Isim fi'il amar, nah. Dimana khud ini ya, diulang kembali di halaman 130 ya. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543 untuk perkataan al-mudaris. Silakan di belakang Ummu Fatimah ya. Dan kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang bertanya secara langsung terkait dengan kaidah bahasa Arab yang kita kaji di 021-823-6543. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahsur ya. Baik, ahlan akhi, silakan. Ahlan. Naam, fadal ya. Al-mudarrisu ya qaul khitab. Naam. Innal mudiro yusni alaika kasiran. Naam. Jazahullahu khairan. Min aina laka hadal mushaful jamilul ladhi biyadika. Amat a'fani il mudiru. Taib, yakfi. Taib, yakra al-khitab ya. Kemudian innal mudira yusni alaika kasiran. Taib. Yusni alaika kasiran. Taib. Kasiran sebagai apa? Kasiran sebagai apa? Dan start lupa. Iya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Masyaallah, mumtaz jiddan. Iya. Maf'ul mutlak. Tapi apa? Tapi belum sempurna itu. Nah, kalau dia maf'ul mutlak, mana fi'ilnya? Yang akhirnya yusni. Yusni. Apakah sama kasiran dengan yusni? Beda, Ustaz. Beda. Kenapa bisa jadi maf'ul mutlak? Kalau maf'ul mutlak ini contohnya, wa kallamallahu Musa takliman. Maf'ul mutlak itu masdar. Ya. Masdarun dzukira ba'da fi'lihi. Iya. Fi'ilnya, ada fi'ilnya atau amilnya, amilnya sama dengan masdar. Apa? Hurufnya. Iya. Atau muradifnya. Jadi kallamallahu Musa takliman. Takliman adalah masdar pada kallama. Kallama yukallimu takliman. Makanya itu apa? Takliman adalah maf'ul mutlak. Nah, sekarang pertanyaannya, kasiran ini kenapa bisa maf'ul mutlak padahal fi'ilnya yusni? Berbeda kalau kasura. Masalah kasurat ta'amu. Iya, Ustaz. Yang kedua, kasiran ini bukan masdar. Masalah kasrah. Kasratun itu masdarnya. Kasura yaksuru kasratan. Dibuang itunya, Ustaz. Apanya? Fiilnya. Fiilnya. Jadi langsung muncul naatnya itu, Ustaz. Fiilnya atau masdarnya dibuang? Fiilnya atau apa ya, masdarnya dibuang. Masdarnya, iya betul. Ahsan jawabannya. Ini namanya adalah na maf'ul mutlak naibun an masdarihi. Jadi maf'ul mutlak naibun an masdarihi. Jadi maf'ul mutlak dia pengganti masdarnya. Jadi masdarnya dibuang. Ini ada beberapa faktor. Pertama adalah na'tuhu. Ya. Karena na'at. Ya. Jadi na'at masdar, kemudian masdar buang lalu diganti oleh na'atnya. Nah, maka na'at itulah yang menjadi maf'ul mutlak. Asalnya apa? Yusni 'alaika sana'an katsira. Yusni 'alaika sana'an katsira. Mafhum? Mafhum. Jadi ada kata sana'an itu masdar, masdar sulasinya pada. Jadi dibuang sanaannya, lalu apa? Na'atnya menempati tempat masdar. Jadi i'rabnya sama i'rab masdar yang dibuang itu apa? Maf'ul mutlak. Tapi apa? Tapi disebutkan maf'ul mutlak naib an masdari wa huwa sifatuhu. Nah, seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Wadhkurullaha dzikran katsiran kan? Iya. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Nah, di sini tentu kasirannya, i'rabnya na'at, bukan maf'ul mutlak. Kenapa bukan maf'ul mutlak? Karena ada masdarnya, kasiran. Wadhkurullaha dzikran. Jadi ada dzikrannya, disebutkan. Kasirannya, dzikr itu maf'ul mutlak, kasirannya na'at. Nah, di ayat yang lain, dzikrannya tidak disebutkan. Yang disebut ada na'atnya. Wadhkurullaha kasira. Ya kan? Iya. Wadhkur katsiran. Nah, apa i'rab katsiran? Bukan na'at. I'rab di sini adalah maf'ul mutlak. Na'ib an masdarihi wa huwa sifatuhu. Nah, katsiran itu sebagai sifatnya. Nah, terkadang abang sebagai muradifnya. Contoh, jalasal waladu qu'udan. Jalasal waladu qu'udan. Qu'udan ini maf'ul mutlak. Padahal amilnya atau fiilnya bukan qa'ada tapi jalasa. Ya. Karena dia adalah muradif daripada apa? Qu'udan, muradif pada julusan daripada jalasa, maka i'rabnya tetap maf'ul mutlak. Jalasal waladu qu'udan. Jadi qu'udan maf'ul mutlak naib an masdarihi wa huwa muradifuhu, itu muradifnya. Nah, itu betul, jawabannya betul. Nah, seperti ini banyak sekali. Nampak kan? Ihfadzul Qur'ana jayyidan. Ya kan? Ihfadzul Qur'ana jayyidan. Apa i'rab jayyidan ini? Maf'ul mutlak. Naib an masdarihi. Wa huwa na'tuhu. Ya. Apa masdarnya? Ihfadzul Qur'ana hifdzan jayyidan. Jadi hifdzannya, masdarnya dibuang, lalu na'atnya menempati masdarnya. Jadi ihfadzil qur'ana jayyidan ay hifdzan jayyidan. Jadi sama seperti ini juga katsiran. Masyaallah. Ya. Taib, kemudian mana isim inna? Isim inna al-mudira. Al-mudira. Kenapa inna dibaca di sini bukan anna? Hamzanya kasrah bukan fathah. Karena dia tidak menempati posisi fa'il maf'ul dan bukan dahulu dan huruf jar. Terpanjang itu singkatnya karena dia di awal kalam. Di awal jumlah. Itu diingat, coba diulang kembali ya. Ulang kembali pelajaran kita itu. Karena sudah lama sekali. Dibaca kasrah karena di awal jumlah. Jadi inna, inna a'tayna. Taib. Isimnya apa? Al-Mudir. Mana khabarnya? Khabarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yusni 'alaika katsiran. Ya, jumlah fi'liyah. Jazahullahu khairan. Ya, kemudian apa i'rab khairan di sini? Maf'ul mutlak ya, Ustaz. Bisa maf'ul mutlak, bisa juga maf'ul tsani. Iya. Tapi tepatnya maf'ul tsani. Kenapa maf'ul tsani? Saya katakan karena jaza itu membutuhkan apa? dua maf'ul. Iya. Jazahullah, semoga Allah memberikan balasan kepadanya, ya kan? Iya. Jazahu, semoga Allah memberikan balasan kepadanya. Balasan apa? Khairan, itu kebaikan. Ya. Khairan, kebaikan. Jadi boleh juga maf'ul mutlak. Apa takdirnya? Jazahullahu jazaan khaira. Jazahullahu jazaan khaira. Kalau jazaan khaira berarti apa? Ha itu maf'ul. Maf'ul saja. Ya. Jazaan itu maf'ul mutlak. Khairan apa na'at. Ya. Boleh juga diapa? Khairan sebagai maf'ul tsani. Kebaikan. Jadi, bukan arti na'at yang baik, tapi kebaikan. Nah. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Fiik darab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, sorry ya. Baik, alhamdulillah dapat menguraikan beberapa kaidah dalam kalimat ya. Dua kalimat yang disebutkan tadi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Dan jazakallahu khaira berarti khaira itu maf'ul tsani saja, bukan maf'ul mutlak. Taib, masyaallah. Baik, satu penelpon terakhir mungkin kita berikan kesempatan di malam ini, kami terima kembali di 021-823-6543. Masih terkait dengan nas halaman 142. Bagi Anda yang mungkin belum sempat terhubung, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Ahlan ya Abu Salma. Taib. Sambas. Fadal ya akhul karim. Ikra ya. Min aina laka hadzal mushaful jamila alladhi jamila iqra mara thaniya min aina laka hadzal mushaful jamilul ladhi bi yadika na'am fa'anihi al mudir wallahu laqad surirtu katiran bil fa'ika wa inni mu'jabun bika kaifa wajadta al-jami'at al-islamiyata na'am bisa baik a'tanihi saya tanya di sini aja lah a'tanihi al-mudiru iya al-mudiru baik coba i'rab itu bisa i'rab dengan baik berarti sudah tahu kedudukan dalam kalimat masing-masing kata fa fi'l amri fi'l amr yakin fi'l madi fi'l madin ya madin fi'l madin ya mabniun ala fathi wa ala mana fathahnya alif alif alif itu fathah atau sukun itu fathah atau sukun mabil al sukun bukan Ustaz iya sukun mabil al sukun ah to fi'lun madin iya mabniun ala madin iya alif muqaddara malif muqaddara alifnya kan nyata itu bukan muqaddara maksudnya fathah muqaddara Fathah Muqaddar. Iya. Ini a'ta itu fi'il madhi itu di akhir itu alif. Di akhir alif kan? Nah. Apakah dia sukun? Bukan. Ya. Kenapa bukan sukun? Kalau dia tidak bersambung dengan ta fa'il atau apa? Nun niswa atau na dalatul ajab tafailin maka dia fathah. Ya. Tapi kalau bersama dengan tafail dia sukun a'taitu. Ya kan? Mau sukun a'taitu kan ya bersukun kan? Ya, ya. Ya, tapi kalau dia tidak bersambung dengan tafail, enggak bersambung nun niswa, tidak bersambung na a'taina, maka dia harakatnya fathah. Cuma fathahnya muqaddara alal alif. Ya. mana'a min zuhuri at-ta'adzur li'annahu fi'lul mu'tal alifi. Karena mu'tal alif, alif enggak bisa diharakatkan. Iya. Ini fathah muqaddarah. Iya, fathah muqaddarah. Betul. Fathah muqaddarah 'alal alif. Berbeda kalau huruf. Seperti apa? Ila. Huruf akhir kan alif kan? Itu bukan fathah, itu sukun. Kenapa sukun? Karena mabni. Huruf itu mabni. Mabni tanda bina asli adalah sukun. Nah, itu harus diketahui. Paham ini? Kalau dia huruf, itu mabni. Sedangkan tanda asli bina itu sukun. Makanya ila itu adalah harfu jari, mabni adalah sukun. Ya. Karena di akhir alif, berarti dia sukun. Sedangkan fi'il, madhi, itu tanda huruf asli adalah fathah. Karena dia fi'il. Jadi fi'il. Walaupun mabni, tapi karena ada fi'il, maka tanda asli binanya adalah fathah. Nah, maka itu apa? A'ta, ini tanda fathahnya muqaddarah alal alif. Bisa dipahami ya? Baik, a'ta ini jadi a'ta fi'lun madhin mabni al-fathah al-muqaddarah alal alif. Terus, nunnya? Al-nun. Nun wiqayah, betul. Nun wiqayah. Mabni alal kasri. Kasri. Atani, ya. Ini itu kan kasra. Taib. Alha. Kok ya? Ha atau ya? Atani kan? Ya. Iya. Mutakallim. Karena enggak mungkin nun wiqayah masuk kalau tidak ada yang mutakallim. Jadi ya mutakallim, kalau ada ya mutakallim dengan fi'il, berarti harus ada nun masuk. Namanya nun wiqayah. Ya ul mutakallim. Al-ya ya ul mutakallim. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Dhamirun. Mabniun. Dhamirun ala sukun. Terus fi? Fi mahalli. Afkulum bi. Nasbin. Fi mahali nasbin. Nasbin maf'ul. Maf'ul bi. Awal. Awal, ya, maf'ul awal. Karena a'ta itu membutuhkan dua objek. Dua objek. Ya. Terus. Alha. Alha. Alha. Domirun. Domirun mutasilun. Mabniun. Mabniun ala kasri. Kasri. Nah. Fi mahali. Nasbin. Maf'ulun. Maf'ulun. Maf'ulun bih sanin. Sanin, ya. Maf'ulun sanin. Jadi maf'ul kedua. Ya. Jadi, a'tanihi. Ya. Terus? Al-mudiru. Al-mudiru. Fa'ilun. Fa'ilun. Maf'ulun wa alamatu rafihi. Dhammatun zahiratun. Fi akhirihi. Masya Allah. Nah, itulah dia. Cara mengirapkan kalimat ini. Taib Ahsan. Taib ya Afwan, kita cukupkan karena sudah setengah 10. Jazakumullah khairul jaza atas jawaban antum. Taib. Masyaallah. Cukup bagus. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Salma di Sambas. Alhamdulillah. Telah menguraikan beberapa kedudukan kalimat dan ini menjadi penutup kajian kita di kesempatan malam ini. Kami sampaikan beberapa pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mohon diulang kembali. Amma umi fa aslamat. Iya. Kedudukan amma dan hamzah amma itu posisinya apa? Amma itu harfu tafsir. Itu satu kata. Amma ba'du. Amma itu harfu tafsir. Arti tafsir huruf untuk menguraikan. Ya, karena ini kan disebutkan di awal tadi ada abi kan. Nah, lama abi. Nah, kemudian ummi, ibuku bagaimana? Karena itu amma ummi, adapun ibu. Jadi amma itu harfu tafsil mabniun ala sukun. La mahallalu min irab. Tidak ada kedudukan irabnya. Enggak ada jabatan kata dalam irab itu. Jadi ummi itu ala sebagai mubtada. Kemudian apa? Fa'nya harfu jawab. Jawab daripada kata amma. Karena amma itu butuh jawab. Jadi amma ba'du faya ibadallah. Jadi amma itu butuh apa? Huruf jawab itu fa. Ya. Baik. Ya. Jazakumullah khair. Saya pertanyaan berikutnya pada kalimat mudaris min aina laka. Posisi min bagaimana mengi'rab dan kedudukannya Ustaz? Dan aina apakah itu mubtada? Jazakumullah khair. Maka aina tidak bisa jadi mubtada. Aina itu kan zaraf. Iya. Itu zaraf. Kemudian apa? laka asal min aina hadzal mushaf. Itu asalnya. Min aina hadzal mushaf laka. Paham ini? Ya. Jadi min aina itu adalah jar majrur dalam bentuk isi faham itu jar majrur. Bagaimana i'rabnya? Min harfu jarrin. Mabnil sukun. Aina ismu istifham. Ismu istifham. Mabniun 'alal fathhi. Iya. Mal fathhi fi mahalli jarrin bimin. Min aina fi mahalli jarrin bimin. Kemudian wa syibhul jumlah al jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Iya. Laka lam harfu jar. Al kaf dhamirun muttasilun mabni al fathah fi mahalli jarrin bilam. Kenapa? Wa syibhul jumlah al jar majrur muta'alliqun bi hadza. Kemudian hadza ism isyarah. Mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada mu'akhar. Al-mushafu badal. Badal min hadza marfu'un wa 'alamat raf'i dhammatu dhahiratun fi akhir. Al-jamilu adar na'at al-awwal alladhi na'at ats-tsani. Itu isim mausul. Biyadika itu syibhul jumlah jar majrur ada silatul mausul. Jadi ini jumlah ismiyah mubtada'nya hadzal mushaf. Jadi asalnya hadzal mushafu laka min aina. Hadzal mushafu laka min aina. Jadi min itu huruf jar bentuk isim maka dudukan min aina. Asal min aina hadzal mushaf laka. Itu asalnya. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Satu pertanyaan terakhir disebutkan oleh pendengar kita pada kalimat sebelumnya di halaman sebelumnya Ustaz. Perkataan mudaris al-tihal muraqiba fa innahu yuriduha al-an li amrin ma mauqinya. Ta insyaallah nanti akan pelajaran itu ada kaidah di situ. Ma itu adalah ma nakirah ya. Iya. Ma itu adalah ma nakirah tamma. Iya, nakirah tamma. Insyaallah nanti ada kaidah di situ ya. Taib, ya insyaallah ikutin di pelajaran ini ya. Insyaallah kita akan jelaskan sampai pada apa waktunya insyaallah. Jazakallahu khair. Mungkin ini pertanyaan terakhir kami. Silakan. Baik, jazakumullah khair jazaa atas perhatian antum. Mudah-mudahan pelajaran ini yaitu untuk murojaah mudah-mudahan kaidah yang sudah kita pelajari bisa senantiasa kita ingat dan kita kuasai. Demikian saja wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.